الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد kembali kita melanjutkan kajian dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw' Al-Kitab wa Sunnah dan kita masuki permasalahan yang ke-8 dari bab yang menerangkan tentang hukum dan tata cara penyelenggaraan jenazah. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala al-mas'alatu thaminah. Permasalahan yang ke-5. Dafnul mayyit wa sifatul qabri wa ma yusannu fih. Tentang menguburkan mayyit. Bagaimana cara menguburkannya dan sifat kuburan dan apa yang disunnahkan padanya. Wa yusannu ay yu'ammaq al-qabru, dan disunnahkan untuk didalamkan kuburannya agar tidak mudah digali dan tidak mudah diambil oleh hewan-hewan yang mereka biasa menggali kuburan. Maka hendaknya diperdalam kuburan tersebut. Demikian pula agar tidak menyebabkan keluarnya bau yang tidak sedap yang dicium oleh orang-orang yang ada di luar kuburan. Wa ayyu wassa', dan dilapangkan kuburan tersebut. Wa ayyul hadalahu fihi, dan hendaknya dibuat lahat. Dan kuburan ada dua bentuk yang dikenal di kalangan kaum muslimin. Yang pertama dengan bentuk lahad. Yang kedua dengan bentuk asyak. Dan disebut juga ad-dharih. Adapun al-lahdu, yaitu menggali bahagian yang ke arah kiblat, yang seukuran dengan mayit, di mana mayit nanti akan dimasukkan ke dalam lahat tersebut yang miring dari posisi tengah kuburan. Yang kedua asyaqu, menggali bahagian tengah kuburan yang seukuran dengan mayit pada bahagian tengah kuburan tersebut. Dan kedua-duanya diperbolehkan untuk menguburkan muslim, bisa dengan cara lahat, bisa pula dengan cara syaq. Namun yang afdal hendaknya menguburkan muslim apabila memungkinkan, maka dilakukan dengan cara lahat. Dan demikianlah para sahabat menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kuburan Nabi alaihi salatu wasallam dengan cara lahad. wa huwa ay yuhfara fi qa'il qabri hufratan fi janibihi ila jihatil qiblah. Yang dimaksud dengan lahad yaitu digali bahagian dalam kuburan, galian yang mengarah ke kiblat, galian yang mengarah ke kiblat, ya, disebut lahad karena dia miring dari posisi pertengahan kuburan, disebut al-lahad, al-lahad al-mail, dia miring, dia mengarah ke arah kiblat. Fa'idha ta'adzar al-lahdu fala ba'sa bisyaq. Dan apabila tidak memungkinkan untuk menggali liang lahat, seperti apabila tanah tersebut sangat mudah untuk runtuh, tanah itu sangat mudah untuk runtuh, maka tidak mengapa menggalinya dengan cara syaq. Menggalinya dengan cara syaq yaitu di bagian tengah kuburan. Wa huwa ay yuhfara lil mayyit fi wasatil qabri, yaitu dibuat galian mayit di pertengahan kuburan. Lakinnal lahda afdal, akan tetapi lahad itu lebih afdal apabila memungkinkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-lahdu lana wa syaqqu li ghairina, lahad itu untuk kami kaum muslimin, adapun syaq untuk selain kami. Disebutkan riwayat At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, dan demikian pula berdasarkan hadis di mana para sahabat setelah mereka masing-masing berpendapat apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahat atau dilakukan syaq, maka mereka pun mengutus masing-masing kepada yang biasa melahat dan yang biasa melakukan dengan cara syaq, siapa yang lebih dahulu datang maka dialah yang berhak. Maka yang lebih dahulu adalah yang menggali dengan cara lahat. Maka dia pun menggali untuk kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan cara lahat. Maka al-lahat lebih afdal. Namun para ulama sepakat dua-duanya diperbolehkan. Yang diperselisihkan dalam hal al-afdaliyah. Wa yudha'u al-mayyit fi lahdihi ala syaqqihi al-ayman mustaqbil al-qiblah. Kemudian diletakkan mayit tersebut pada liang lahatnya di atas bahagian kanannya. Jadi dia mengarah ke kiblat. Jadi mayit tersebut menyamping mengarah ke kiblat. Wa tusaddu fathatul lahdi bil labin wattin. Dan ditutup celah-celah yang terbuka dari lahat tersebut dengan menggunakan labin. Al-labin yaitu tanah yang bercampur air yang dikeringkan, yang telah terbentuk namun belum dibakar. Apabila telah dibakar maka itu disebut at-tub, atau yang biasa kita sebut batu bata, dengan cara menggunakan al-labin. Demikian pula at-tin, tanah yang bercampur dengan air untuk menutup bagian-bagian yang masih terlihat atau terbuka dari celah-celah, agar kemudian pada saat tanah kuburan tersebut dijatuhkan tidak langsung mengenai si mayit, tidak langsung mengenai si mayit. Dan diperbolehkan menggunakan yang lain apabila kesulitan mendapatkan al-labin, maka diperbolehkan menggunakan yang lain seperti papan dan yang semisalnya. Thumma yuhalu alaihi turab, setelah ditutup dengan al-labinat atau yang semisalnya, lalu kemudian ditutup dengan tanah kuburan, ditimbun. Wa yurfa'ul qabru 'anil ardi qadra shibrin, dan kuburan tersebut diangkat dari permukaan bumi kurang lebih satu jengkal. Kurang lebih satu jengkal. Kata para ulama, kelebihan kuburan tersebut yang menyebabkan dia meninggi kurang lebih satu jengkal, itu adalah kuburan yang digunakan pada saat digali. Itu adalah tanah pekuburan yang digunakan pada saat digali. Maka tanah itu pula yang dikembalikan. Maka tanah itu pula yang dikembalikan, tidak lagi ditambah dari tanah yang lain. Jadi tidak ada penambahan tanah. Cukup tanah galian tersebut yang digunakan untuk menutupi kembali kuburan tersebut. Dan tentu akan ada sisa yang apabila itu dijadikan gundukan untuk ditanda sebagai kuburan, maka itu kurang lebih tingginya satu jengkal. Musannaman ay ala hayati sanam. Jadi dalam bentuk as-sanam, dalam bentuk punuk, bentuknya seperti punuk, jadi seperti bukit, ya, tengahnya meninggi, kemudian sampai ke arah pinggiran itu menurun. Jadi bentuk kuburan ada dua. Yang pertama yang disebut musannam, yang kedua disebut musattah. Musannam bentuknya seperti punuk. Pernah lihat punuk unta? Atau seperti bukit, yakni gunung, ya, yang tengahnya tinggi, kemudian bagian pinggirnya itu menurun. Itu musannam. Yang kedua musattah. Yang dimaksud musattah, yakni rata. Tingginya merata, ya, dari bagian bawah, bagian kakinya hingga ke bagian kepalanya itu merata tingginya, kurang lebih sejengkal. Dua-duanya diperbolehkan, namun mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal berdasarkan dalil, kuburan tersebut dalam bentuk musannam, dalam bentuk seperti punuk, bagian tengahnya lebih ditinggikan gundukannya dari bagian pinggirnya. Li thubuti dhalika fi sifati qabri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sahibaihi, disebabkan karena sahihnya tentang hal tersebut pada sifat kuburan Nabi alaihi salatu wasallam dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Ya, sebagian meminta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha untuk diperlihatkan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya. Setelah diperlihatkan, maka nampak bahwa kuburan mereka musannam. Kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya dalam bentuk punuk as-sanam. Li yu'lama annahu qabrun fala yuhan. Apa tujuannya dibuat gundukan tersebut yang ukuran sejengkal, jadi tidak diratakan serata dengan permukaan tanah, tidak demikian, namun dibuat gundukan. Tujuannya adalah untuk menandakan bahwa itu kuburan, untuk memberi tanda bahwa itu kuburan. Fala yuhan, sehingga tidak dihinakan, tidak dirusak. Jangan sampai ada yang menganggap bahwa itu adalah tanah biasa yang bukan bagian dari kuburan. Wala ba'sa biwad'i ahjarin aw ghairiha ala atrafihi li bayani hududihi wa ma'rifatihi. Dan tidak mengapa meletakkan beberapa batu atau yang lainnya pada bagian ujungnya, bagian kepala dan bagian kaki. Adapun bagian kepala, tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang dibolehkannya dan dianjurkannya untuk dijadikan sebagai tanda. Apakah itu dari batu atau yang semisalnya seperti kayu. Diperbolehkan. Yang menjadi khilaf di kalangan para ulama memberi tanda yang kedua bagian bawahnya, bagian kakinya. Namun banyak dari kalangan para ulama mengatakan bahwa yang demikian tidak mengapa untuk dijadikan sebagai tanda bahwa itu adalah kuburan. Sebagian para ulama menganggap bahwa satu tanda itu sudah mencukupi. Satu tanda sudah mencukupi untuk diketahui sebagai kuburan. Libayani hududihi wa ma'rifatihi, untuk menjelaskan tentang batasannya. Ya, batasan kuburan tersebut. Wa yahrumul bina'u 'alal qubur wa tajsisuha wal julusu 'alayha. Dan diharamkan membangun bangunan di atas kuburan, menemboknya dan mengapurinya, duduk di atasnya. Kama yukrahul kitabatu 'alaiha, sebagaimana dibenci menulis sesuatu di atasnya, menulis namanya, menulis tanggal lahirnya, tanggal wafatnya. Sebab ini semua merupakan hal-hal yang dikhawatirkan akan menyebabkan terjatuhnya seorang ke dalam perbuatan kesyirikan. Tatkala mereka membaca bahwa ini matinya sudah terlalu lama sekali, sehingga dianggap bahwa pemilik kuburan tersebut punya keutamaan dan seterusnya, sehingga dikhawatirkan disembah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika yang meninggal tersebut orang-orang yang punya keutamaan, misalnya dari kalangan ulama, dari kalangan kiai. Dikhawatirkan apabila namanya tertulis, lalu kemudian orang mengetahui bahwa itu kuburan si fulan, yang menyebabkan mereka melakukan ritual tertentu, ibadah, syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa biqadril hajati lil ilam, kecuali sekedar untuk memberitahu saja bahwa itu kuburan. Dan itu sudah cukup dengan cara meninggikan kuburan kurang lebih sejengkal. Demikian pula tanda yang ada di bagian atasnya bahwa itu adalah kuburan. Di hadis Jabir radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan naha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ay yujassasal qabru wa ay yuq'ada alaihi wa ay yubna alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk dikapuri kuburan. Kapuri di tembok dan duduk di atasnya dan dibangun sesuatu di atasnya. Zada Tirmidzi wa ayyuktab 'alayha, dan ditambah dalam riwayat Tirmidzi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menulis sesuatu di atas kuburan tersebut. Menulis sesuatu di atas kuburan. Maka dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menerangkan kepada kita tidak diperbolehkannya membangun apapun di atas kuburan. Tidak diperbolehkan mengapuri. Tidak diperbolehkan menulis sesuatu di atas kuburan. Walianna hadza min wasa'il asy-syirk wa at-ta'alluq bil adriha. Sebab ini termasuk wasilah yang dapat mengantarkan kepada perbuatan syirik dan akan muncul sikap ketergantungan mereka terhadap kuburan-kuburan tersebut, apalagi yang dianggap saleh. Wa hadza mimma yaqtaru bihil juhal wa yata'allaquna bih. Dan ini termasuk yang banyak dari kalangan orang-orang yang jahil yang tertipu dengannya, dan mereka bergantung, bertawakal, menyandarkan dirinya kepada orang-orang yang telah mati yang dianggap saleh tersebut, dengan alasan bahwa mereka yang akan mampu menyampaikan kepada Allah apa yang mereka inginkan, dan mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedekat-dekatnya. Dan itu syubhat kaum musyrikin. Itu syubhat kaum musyrikin. Oleh karena itu, ma'asyara ikhwah rahimakumullah, kuburan adalah merupakan tempat di mana kaum muslimin wajib untuk menjaga, memeliharanya, menjaga adab-adab. Namun tidak dengan cara yang sifatnya berlebihan hingga membangun bangunan di atasnya. Apa yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin, mana mereka membangun bangunan-bangunan, menemboki kuburan, lalu kemudian menulis sesuatu di atasnya. Ini merupakan perbuatan yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memerintahkan untuk meratakannya. Termasuk yang dilakukan oleh para sufiyah, kaum sufiyah, ya, di mana apabila ada yang dianggap soleh meninggal dari kalangan kiai atau dari kalangan seorang yang dianggap sebagai wali atau dari kalangan habaib, maka mereka membangun kubah di atasnya. Ini semua merupakan bentuk ta'zim, pengagungan yang berlebih-lebihan yang menjerumuskan pada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.